Saya singkat saja mau nanya ke Gus Mus. Begini Gus, saya mau tanya komentar Gus Mus tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lembaga fatwa ini apakah eksistensinya masih relevan di Indonesia atau sudah atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, silakan ya. Pak Mustofa, cara soal pengeras suara, sebetulnya kalau orang-orang yang mengelola masjid itu mau sedikit ngaji gitu ya, belajar tentang apa yang namanya taswish, mereka akan tahu. Jangankan kok untuk pengumuman, baca Quran saja itu kalau mengganggu orang yang sedang sholat itu tidak boleh. Nah ini sekarang langsung ke pertanyaan MUI. Ini mestinya fatwa MUI yang harus diminta berfatwa karena ini sudah sedemikian luas digunakan di Indonesia. Kadang-kadang tidak jamnya sholat juga orang nyetel kaset ditinggal tidur, tetangganya tidak bisa tidur semua. Itu kalau orang Islam saja tidak bisa tidur, apalagi yang bukan Islam. Ini sudah tahun 80-an saya sudah sindir dalam puisi saya, kau bilang Tuhan sangat dekat, tapi kau panggil-panggil dengan pengeras suara setiap saat. Itu. Dan ini salah kaprah yang sudah sangat kaprah, sehingga orang-orang yang ngerti pun sudah tidak bisa untuk mengingatkan. Sama dengan pertanyaan tadi, ada ulama yang menjadi tim sukses. Ini yang salah yang menyebut ulama. Iya, soalnya ulama itu ada dua. Yang kita kacau itu kan karena kita banyak sekali, sekitar 40% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Itu legislatif itu semuanya bahasa Arab itu. Diwan, perwakilan rakyat, majelis, permusyawaratan rakyat, itu semua. Karena terlalu banyak sehingga kita itu bingung. Ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ulama itu, kalau bahasa Arab, itu jamak. Jamak ya plural. Jamak. Mufradnya, kalau sendirian, alim. Kalau banyak, ulama. Tapi kalau bahasa Indonesia, ulama itu satu. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia itu. Seorang ulama. Jamaah dalam bahasa Arab, itu banyak. Jamaah itu maknanya orang banyak. Tapi di Indonesia itu bisa satu. Jamaah haji dari mana sampean? Itu sendiri satu. Lalu ada pertengkaran yang sungguh enggak masuk akal, pertengkaran antara silaturahim apa silaturahmi. Lalu silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi itu bahasa Indonesia. Kok dipersoalkan gimana? Jadi ulama itu, sampean kalau melihat ulama, majelis ulama, itu ulama bahasa Indonesia. Itu asal sampean bisa masuk struktur majelis ulama, sampean ya ulama. Masa jadi pengurus majelis ulama tidak ulama. Dan ulama itu ada yang produk memang ulama bahasa Indonesia itu biasanya disebut kiai. Namanya kiai ini, ada yang tidak sebut. Cak Nun tidak mau disebut kiai itu ya karena ada kiai-kiai yang jadi tim sukses itu. Kok dipadakno gitu, dia tidak mau. Kiai itu ada yang produk masyarakat. Jadi masyarakat itu menghargainya karena perilakunya, lalu disebut kiai, disebut ulama. Karena ilmunya dan sebagainya. Tapi ada kiai atau ulama itu yang produk pemerintah. Yaitu yang MUI itu. Itu isinya bisa pensiunan Kementerian Agama, bisa macam-macam lah. Pensiunan Dipnaker juga bisa masuk. Itu yang produk pemerintah. Ada yang produk pers. Dulu ada yang namanya Agus Miftah, Allah yarham, sudah meninggal. Dia anggota KPU. Ya. Ketika wartawan mau tanya soal KPU, dia tanya, sudah tahu nama saya? Kok mau wawancara sama saya? Sudah tahu Pak, siapa? Bapak Agus Miftah. Loh ya kurang. Lah lengkapnya gimana? KH Agus Miftah. Sejak itu tulis terus KH terus. Akhirnya terus saya juga itu produk pers saya itu. Karena kawan saya banyak yang wartawan nulis selalu Gusmus terus saya. Sampai ini tahu enggak Gusmus itu artinya apa? Gus itu artinya kok anaknya kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Apa saya belum pantas? Jadi bagaimana? Ya kalau sampean masih ingin nulis Gus ya dikasih kurung lah. Kahab Mustafa bisa. Terus ditulislah begitu, maka jadilah saya KH Mustafa Bisri sampai sekarang. Alhamdulillah punya kenalan pers itu. Ada yang produk partai politik. Itu modalnya hanya peci putih sama serban 2.500-an itu. Dibagi 200 orang, nanti panggilkan wartawan, 200 kiai mendukungnya begitu. Ada lagi ulama atau kiai produk sendiri, bikinan sendiri. Ini lebih murah ini. Sampai kalau mau itu peci haji 2.500, serban itu, serban yang agak wibawa itu yang hijau. Itu tapi agak mahal, 25.000. Dan sedikit keahlian akting. Bagaimana menirukan batuknya kiai dan ini sudah kacau sekarang ini. Jadi kayak kita, makanya saya bertanya, kalau ada kiai yang ngurusi persoalan-persoalan seperti pilkada segala macam itu yang salah yang menyebut ulama atau ulamanya? Sekarang tidak pakai standar. Kita tidak pakai standar. Itu ada orang pakai jubah gitu saja, kayak jubah. Terus pintar ngomong di televisi. Itu sudah ustaz. Ustaz. Lah Gusti Allah itu sudah buka itu. Orang tidak mau melek. Sudah dibukakan oleh Allah. Ada ustaz kok berkelahi dengan tukang lespeker. Wah itu kan sudah dibuka nabi Gusti Allah. Lihat enggak itu? Itu, lu itu masih ada yang nganggap ustaz. Wah ada orang itu. Jadi kita itu seringkali menggunakan istilah yang tidak jelas. Ada istilah soleh. Itu kalau orang-orang didoakan anaknya soleh itu senangnya bukan main. Amin, amin, amin. Tapi ketika ditanya soleh itu apa? Itu gak ngerti. Apa soleh itu? Pantasnya. Oleh. Ada yang kemarin saya tanya, soleh itu apa? Kayak siapa? Kayak Gus Mus. Wah lah, kalau soleh terus bayangannya Gus itu, lah yang enggak Gus, kan enggak uman soleh. Polisi, tentara enggak ada yang soleh. Soleh itu kata Kiai Muzamil itu dari pantas. Pantas. Lah pantasnya orang itu macam-macam. Pantasnya pejabat itu enggak usah banyak wiridan. Enggak usah banyak iktikaf. Adil sama rakyat itu sudah pantas sekali. Sebaliknya kiai, kiai itu enggak pantas. Kalau sobone ning gone pendopo kabupaten. Emangnya mau ikut tender? Enggak pantas. Pantasnya sendiri-sendiri, pantasnya. Makanya yang enak ya rakyat itulah pantesan. Melok makian ya pantas. Delok ketoprak ya pantas. Nah ini kalau menyusahkan orang, kalau sudah dikadung dipanggil kiai, ulama, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terus siapa yang ngandani itu? Ini memang muskil ini. Nah, MUI, itu aja pertanyaan MUI. MUI itu kita kadang-kadang lupa ya. Dulu Pak Harto itu pointernya dari kapan? Politikus yang paling tikus itu. Luar. Bagaimana beliau ingin mengontrol semua orang ini dengan cara yang luar biasa. Partai-partai politik yang Islam-Islam jadikan satu, P3. Jadi tidak usah ngamati Parmusi, ngamati Edo, ngamati pokoknya P3 saja. Ketuanya dia yang bikin, sudah. Organisasi-organisasi kepemudaan banyak sekali, ada AMPI, ada Ansar, jadikan satu, KNPI. Nanti pimpinannya dia sendiri yang nunjuk juga. Jadi kalau ada apa-apa tentang organisasi itu, panggil aja KNPI. Ini beritahu Ansar, beritahu AMPI, sudah beres. Perempuan-perempuan, ada muslimat, Aisyah, segala macam, jadikan satu, GUW. Organisasi-organisasi Islam, jadikan satu, MUI. Makanya ketuanya Muhammad, apa, NO, wakilnya Muhammadiyah. Itu terus saja. Nah, kemudian terus ya yang ngatur ya Pak Harto juga lah. Ini ada pensiunan dari Kementerian Agama itu nganggur padahal masih sehat, masukkan situ. Terus ini yang ngaco kita kan karena terus fatwa-fatwa itu. Pensiunan kok fatwa. Loh sekarang ini artis-artis tidak mau kalah. Dia juga mau nyanyi MUI juga. Asik fatwa juga. Ini sudah akhir zaman betul. Itu artis itu kan fatwa. La ilaha illallah. Nah itu yang berhak fatwa itu mufti. Mufti itu ada standarnya. Ada prasyarat-prasyaratnya, tidak setiap orang jadi mufti itu. Dan mufti itu sendirian kayak mujtahid gitu. Ini kan bareng-bareng rapat. Rapat, padahal yang melek mau pimpinannya tok. Yang lain untuk ngantuk-ngantuk sidik, diputuskan dok. Berdasarkan musyawarah ulama. Maka ini hukumnya haram. Padahal yang memutuskan ya yang melek tok itu saja. Ah, nanti kalau terlalu banyak membicarakan MUI saya dipisahi wong akeh kok aku. Masih banyak yang percaya bahwa itu memang lembaga fatwa yang harus diikuti. Padahal fatwa itu sendiri tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Tanyakan sama kiai-kiai dimanapun juga. Fatwa itu tidak mengikat. Meskipun kepada orang yang minta fatwa. Jadi sampean minta fatwa saya, sampean tidak harus melakukan apa yang saya jawabkan, saya fatwakan kepada Anda. Apalagi orang lain. Kalau ini saya omongkan, nanti disangka saya syirik sama MUI. Saya kira Gus Mus sudah sangat jelas, tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai, karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti, saya itu ngarang-ngarang, saya enggak seperti Pak Muzamil yang pintar bahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan, yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana, tapi saya ada kata lain yang agak satu famili namanya fata. Itu namanya itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa. Pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian rupa dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean. Itu, sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Itu satu. Nomor dua. Ono kodok apa tikus? Ora apa-apa, anggere ora wonge sing ngodok lah. Nomor dua, Gus, saya kira ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umaro, gitu. Jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah, maka dia tidak legitimit. Karena itu menyangkut supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri. Jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam, setahu saya, umaro ta'zim kepada ulama. Bukan ulama ta'zim kepada umaro. Jadi tidak mungkin ulama dilantik oleh umaro. Kalau umaro bisa dilantik oleh ulama sebagaimana Wali Songo melantik Raden Patah. Itu ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Nomor tiga, kita ini terlalu banyak konotasi yang didenotasikan, atau gini, terlalu banyak carangan yang dipakemkan, gitu. Tolong diamati di segala bidang, terutama di bidang agama yang Anda concern. Jadi, misalnya kata kiai itu bukan denotasi, itu bahasa Jawa dan punya disiplin sendiri, punya epistemologi sendiri, tapi dipakai oleh Islam, dijadikan denotasi, kepastian, gitu ya. Dijadikan sesuatu yang tertentu. Padahal dia konotasi sebenarnya, aslinya. Nah, tolong waspadai konotasi yang didenotasikan ini yang menghancurkan kita selama ini. Kata ustad itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini pak apa akang apa segitulah. Ya. Tapi di sini direligiusasikan, diislamkan, ustad itu menjadi salah satu apa namanya pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustad atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam. Gitu. Itu saya kira agak serius Tuhan tersinggung itu. Menurut saya loh. Saya juga belum tanya langsung ya. Tapi saya kira menurut mantik kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan, yang diprofesikan. Oke. Nah, Gus, sebagaimana katakan Gus Mustadi, Gus itu kan sama dengan Den. Den itu di wilayah keraton, di dunia ningrat. Kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam terpetik. Jadi anak kiai iki lahir projot Gus. Langsung panggil Gus, kalau Anda orang keraton atau sekitarnya Anda lahir projo dijuluk Den. Gitu kan? Nah, menurut Gusmus, Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji ba'da isya itu. Nek dhek durung iso mulang ngaji, dhek tetap Gus. Jadi Gusmus aslinya tersinggung disebut Gus. Sangat tersinggung dan loro ati terus-menerus ning ra dirasake gitu. Itu kan? Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus, kan Gus Dur ini pelopor, bukan, orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang. Kan gitu. Gus itu industri sekarang Jam'iyatul Gawagis atau Jam'iyatul Gaugus ya, kalau bahasa Arabnya. Asparagus. Apa Asparagus? Asosiasi Paragus ya. Asparagus. Lahir di Jombang. Teman-teman sekalian, Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji kalau pesantren salaf yang lama itu. Nah, Gus Dur dipanggil Gus sampai akhir hayat, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau kiai. Nah, ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbok sudah saya bikin binatang aja beres semua kan itu. Daripada menungso iki bodho we urung gitu kan. Kan gitu. Nah, tolong diamati banyak sekali kiai itu kan, kalau itu kan Jawa, benda pun disebut kiai dalam Sunda mungkin juga, saya kurang tahu. Benda saja, jangankan orang, benda saja kak apa di Solo itu kerbau saja disebut kiai, kiai selamat. Ya. Kalau kerisnya Panembahan Senopati itu tombaknya Kiai Bancak. Kiai Pleret, ya. Kalau Kiai Bancak itu Aryo Saloko ya. Kiai Sabu Nogoso Sabu Inten. Ini gamelan belakang saya ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan grupnya namanya Kiai Kanjeng. Nek grupnya ora cocok, ora pantas disebut kiai. Yang pantas disebut kiai adalah gamelannya. Sama dengan gamelan sekaten Kiai Sekati itu ya. Jadi asal Anda teguh dengan ini enggak ada masalah, enggak usah tanya. Enggak usah tanya kok ulama kok begini lah, sing salah sing ngarani. Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya minta sabrang satu hal, karena dia ini made in dia, rawahu dia, bukan saya yang ngomong, saya hanya ikut menyebarkan. Karena sabrang itu guru saya, dia juga murid saya. Dalam hal pengetahuan dia guru saya, dalam hal ilmu dia sering jadi murid saya. Tapi sebenarnya makin lama dia makin jadi guru saya. Itu. Saya minta, karena ini soal identitas, kenapa orang begitu mengindustrikan Gus, mengindustrikan anggota di poin, semua identitas dan itu dijadikan apa namanya industri utama. Nah itu saya mohon sedikit sabrang menjelaskan singkat padat brang. Duh, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Identitas. Menurut saya ini juga salah satu keberhasilan iblis yang paling besar tentang apa namanya betapa kita sebagai masyarakat sangat memegang yang namanya identitas. Di belakang identitas ada yang namanya personalitas. Kita lahir tidak dengan identitas, kita lahir dengan personalitas, bakat alam yang diberikan oleh Tuhan. Yo rambuté keriting, yo anaké sak nun, gue ora iso milih gue. Gue personalitas. Alhamdulillah wa astaghfirullah yo sik relatif. Yo ora apa-apa lakoni wae, itu personalitas, enggak masalah. Terus identitas adalah hal-hal yang menurut saya yang kita ambil, kita ciptakan sendiri dalam hidup, yaitu apa namanya, yo kiai, yo pemimpin, yo semua sandangan-sandangan, yo artis, yo semua sandangan-sandangan baju tersebut adalah identitas-identitas yang kita ambil sepanjang hidup kita. Fungsinya sebenarnya sama antara personalitas dan identitas, yaitu membedakan satu dengan lain. Fungsi dasarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang identitas tidak diambil karena fungsinya, tapi karena sandangannya, tapi karena keinginannya untuk menjadi. Karena itu, jadi nek kiai, misalnya kiai yang pengen disebut sebagai kiai, kemudian yang diambil bukan fungsi sebagai kiainya, tapi atribut-atributnya. Sehingga, apa jenenge? Yo men ketok kiai. Terus kalau naluri kita adalah menjaga identitas, ya kita tidak, itu yang menurut saya keberhasilan iblis paling besar. Karena fungsinya adalah membedakan, semakin kita memegang identitas, semakin kita memegang personalitas, semakin kita menjadi individu. Kalau tujuan kita adalah tetes air hujan yang ingin kembali ke lautan, selama kita tidak bisa melepaskan identitas tetes airnya, kita tidak akan pernah kembali bisa menjadi bagian dari air lautan. Matur-matur. Sedap ya. Jadi gini loh, menurut orang itu tidak diajari di sekolahan atau di pesantren atau di mana-mana untuk menemukan dirinya. Padahal hidup itu kan menemukan dirinya supaya menemukan Tuhannya. Terus Tuhan goda, kenalilah aku supaya kenalilah dirimu supaya mengenal aku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kan tugas utama orang hidup. Meneliti sejak kecil siapa kita, terus dan seterusnya. Dan kalau kita milih identitas, milih karier, milih jabatan, itu harus kompatibel terhadap tujuan akhir, yaitu ilaihi roji'un, arofa robbahu tadi. Kita kan tidak mikir itu. Maka akhirnya identitas itu tidak lagi berdasar goyah tadi. Goyahnya yaitu menyatu dengan Tuhan. Tauhid, tuwak itu ilah atau ma'allah, saya tidak tahu. Jadi teman-teman sekalian, ini kegagalan manusia modern untuk menemukan dirinya sendiri, maka dia hanya bisa melakukan satu hal, yaitu berlindung di balik identitas-identitas yang dia cari. Ngarang sendiri dia Gus, ngarang sendiri pakai peci, ngarang sendiri pakai ini. Bahkan kartu namanya pakai Gus. Kartu namanya pakai kaya. Itu pun pemerintah sendiri memang tidak paham bedanya personalitas dengan identitas. Coba Anda lihat KTP-nya. Coba lihat KTP-mu. Lahir di... Gitu kan? Itu bukan identitas, itu personalitas. Itu sama dengan rambutmu keriting. Bahwa kamu adalah kamu. Mukhtasib adalah mukhtasib, itu personalitas. Bukan identitas. Pegawai percetakan baru identitas. Tapi kalau mukhtasib, as mukhtasib, itu adalah personalitas. Tanggal lahir, laki, lelaki, itu kan? Jadi pemerintah sendiri adalah satu lembaga yang berisi kaum intelektual yang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Jadi bagaimana dia akan menemukan dirinya? Jadi insya Allah akan memaafkan karena semua memang pada tidak tahu.